Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah nahmaduhu wa huwa yahdiyana ila sawabis sabil. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadzarana minal ightirar. Baiklah para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Tepat pada hari ini insyaallah kita masih dalam acara penyejuk keimanan, yaitu saya akan membawakan surat An-Nisa yaitu ayat ke-66. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Yang artinya, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ini surat An-Nisa ayat 66. Bagaimana Rasulullah ingin mengetahui sambil mengajarkan seseorang itu tentang bagaimana menjadikan keimanannya itu menjadi kuat. Ketika Allah berfirman, walau anna katabna. Katabna ini artinya kan dari asal kataba, menulis. Jadi menulis ini lain sebagaimana yang Allah tuliskan ke dalam kitab, dalam firman-Nya melalui kitab suci Al-Qur'an ini, dengan sebagaimana orang kataba dalam sesama manusia. Karena apapun yang dituliskan Allah itu adalah merupakan perintahnya. Tapi apapun yang ditulis manusia itu kepada manusia, kepada sesamanya, itu belum tentu artinya katanya itu perintah. Bisa saja menulis surat, bisa saja membalas, dan bisa banyak yang lain-lainnya. Tapi ketika Allah berfirman, walau anna katabna, artinya apapun yang sudah dituliskan Allah, digariskan dalam kitab suci Al-Quran, itu merupakan perintah. Kalau seandainya larangan, mestilah kita jauhi. Atau kalau seandainya itu bersifat meminta kita supaya beramal soleh, mestilah kita lakukan hal tersebut, karena itu akan menjamin kehidupan kita. Maka ketika Allah berfirman, aniqatulu ampusakum, uktulu di sini artinya adalah pembunuhan. Mengeluarkan ruh dari jasad seseorang dengan cara yang tidak lazim. Awikhruju, dan mengeluarkan dari seseorang dari tempat tinggal ataupun kampung halamannya secara paksa. Persamaan antara keduanya juga terletak pada dampak yang terjadi, yaitu penderitaan yang dirasakan oleh orang tersebut. Seorang yang dibunuh akan merasakan penderitaan yang sangat. Demikian juga halnya orang yang diusir itu akan merasakan penderitaan yang sangat juga, yang hampir sama, yaitu diusir dari kampung halaman atau tempat tinggal mereka atau tempat kelahiran mereka. Ini adalah syariat kepada kaum Nabi Musa alaihissalam. Cobalah bayangkan, kalau seandainya syariat ini masih berlaku, maka para sahabat mengatakan, kalau seandainya berlaku pada masa Nabi Muhammad, ini akan kami lakukan, karena ini adalah perintah taubat. Kalau engkau ingin betul-betul bertobat, bunuhlah dirimu, atau dengan cara yang lain diusir mereka orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dari kampung halamannya. Ini diberitakan dalam Al-Qur'an, ma fa'aluhu illa qalilum minhum, yang tidak pernah mereka melaksanakan kecuali hanya sebahagian sedikit. Tapi kalau kita melihat riwayat ke belakang, maka setelah wahyu itu turun, sebanyak 70 ribu orang dari kaum Nabi Musa membunuh diri mereka. Sebahagian mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan mereka terdampar di suatu tempat yang namanya Padang At-Tih. At-Tih di sini juga artinya adalah kesesatan. Mereka sengaja dibiarkan oleh Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 26. Artinya, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi atau di Padang At-Tih, seperti yang sudah digambarkan dalam surat Maidah tadi. Sebetulnya apapun yang sudah menjadikan perintah Allah, baik itu dalam kitab Taurat Nabi turun pada Nabi Musa alaihissalam, baik merubah perintahnya yaitu setiap orang yang bertobat bunuhlah dirimu atau mereka dikeluarkan dari kampung halaman, itu adalah suatu hal yang baik. Karena apa? Karena ini adalah memang perintah Allah. Perintah Allah, ketika Allah memerintahkan kepada kita, maka kita tidak boleh sebetulnya memakai akal, pertimbangan akal sama kita. Yang hanya kita pakai adalah sami'na wa ata'na. Artinya kami mendengarkan dan kami mematuhinya. Karena tidak akan mampu manusia itu menerawang apa yang digariskan oleh Allah sebagai perintah atau sebagai larangannya. Karena itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di akhir ayat ini, kalau seandainya mereka itu mengerjakan atau melaksanakan apa yang sudah aku berikan pelajaran kepada mereka atau apa yang sudah aku berikan nasihat-nasihat kepada mereka, itu adalah lebih bagus bagi mereka. Karena itu adalah membuktikan sebetulnya keimanan mereka, kekokohan keimanan mereka. Mungkin cukup sampai di sini dulu keterangannya. Insya Allah akan dibahas dan ditambah lagi supaya lebih menarik ya wawasannya atau keterangannya kepada saudara kita yang sudah ada di studio, yaitu Ustaz Ardiansa. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Menarik sekali keterangan yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa ayat ini masih berkaitan erat dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 65 yang telah kita kaji, berkaitan dengan ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, Ustaz, kalau kita melihat dalam ayat ini kan artinya bahwa syariat ini ditetapkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani gitu, Ustaz, ya, sebelum Islam maksudnya. Sebelum Islam, ya. Dan mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka sendiri, artinya merupakan sebuah hukuman yang begitu berat atas diri mereka atas pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu ketidaktaatan kepada hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, sebenarnya ayat 65 yang kita bahas yang lalu itu berkaitan dengan ayat ini memiliki asbabun nuzul, Ustaz. Memiliki sebab nuzul, bahwa pada suatu ketika terjadilah perdebatan antara Zubair bin Awam dan Hatib bin Abi Balta'ah. Zubair bin Awam ini adalah keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zubair bin Awam memiliki kebun yang lebih tinggi tanahnya daripada kebun Hatib. Nah, ketika air mengalir, ya, pada hari biasa air mengalir dan ada hujan begitu, sehingga air itu mengalir dahulu ke kebun Zubair baru ke kebun Hatib. Tapi ketika musim kemarau terjadi, air pun sedikit, maka banyak tanaman yang memerlukan air dan kekurangan air ketika itu air pertama sekali mengalir ke kebun Zubair dan kemudian ke kebun Hatib sebagaimana biasanya. Tetapi pada hari itu Hatib meminta supaya dialirkan dahulu ke kebun dia. Nah, terjadilah perselisihan di antara Hatib dan Zubair, dan mereka pun melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam pelaporan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Zubair bin Awam tetap mendapatkan haknya, yaitu dialiri air terlebih dahulu. Iya. Nah, kemudian setelah itu baru dialirkan kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi Hatib bin Abi Balta'ah ketika itu menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memenangkan keluarganya. Yeah. Begitu, karena Zubair bin Awam ini adalah keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah, dan yang tadinya Rasulullah menyuruh Zubair untuk mengalirkan air kepada Hatib, maka Rasulullah menyuruh kepada Zubair, penuhi dulu kebunmu itu karena itu adalah hakmu yang sebenarnya, baru nanti alirkan ke Hatib. Artinya sudah penuh betul, artinya sudah mendapatkan dia haknya semua, baru dialirkan dahulu kepada kebun Hatib bin Abi Balta'ah itu tadi. Yeah. Artinya begitulah pada hakikatnya. Sebenarnya di awal Rasulullah sudah menyuruh Zubair itu dalam bentuk kompromi, artinya alirkanlah ya, walaupun belum penuh pada bagian kamu, tapi sudahlah karena ini musim kemarau, alirkan juga ke kebun Hatib. Tetapi karena Hatib menuduh Rasulullah telah berlaku tidak adil, maka ketika itu Rasulullah malah ya memberikan semacam pelajaran kepada Hatib ya melalui Zubair, supaya Zubair terlebih dahulu memenuhi kebunnya baru dialirkan kepada Hatib bin Abi Balta. Artinya di sini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa keadilan itu dan kebenaran itu harus ditegakkan kepada siapa saja. Jadi kalau kita sebagai seorang hakim ya, yang menang, yang benar itu adalah keluarga kita, ya kita menangkan, kita benarkan, begitu, kita dukung walaupun itu keluarga kita. Dan jangan gara-gara kita supaya dianggap sebagai hakim yang berkualitas, sebagai hakim yang jujur, kemudian sekalipun keluarga kita yang benar, kita kalahkan dan kita menangkan orang lain ya, karena sebenarnya kebenaran itu tidak melihat kepada keluarga atau tidak keluarga, siapapun dia harus dibela. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, menariknya Ustaz, sekarang ini banyak sekali orang yang berbuat zalim ya, menzalimi orang-orang yang orang-orang fakir miskin misalnya, dan tidak taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nah, menurut Ustaz, hukuman apa yang terbaik bagi mereka ini, yang seperti yang korupsi, yang kemudian ya kalau kita lihat sekarang kan layanan publik itu banyak sekali yang tidak memuaskan. Iya. Ya tentu ini kan secara mudah sebenarnya kita dapat melihat bahwa di situ terjadi kezaliman, atau ya dalam bahasa keseharian kita katakanlah tidak profesional di dalam bekerja. Kira-kira hukuman apa menurut Ustadz ini yang sesuai, Ustadz? Memang kalau kita melihat orang-orang, kita berbicara dari tentang anak yatim dulu yang melantarkan itu memang dosanya memang sangat besar. Bahkan apabila lagi orang-orang yang memakan harta anak yatim itu, sebetulnya dia tidak memakan, kalau dia seandainya makan nasi atau memakan daging, sebetulnya dia tidak memakan nasi dan daging. Sebetulnya apa yang difirmankan oleh Allah, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Jadi apa yang dimakan sebetulnya itu adalah api. Kenapa? Karena apa saja yang dibuatnya, apa saja yang dilakukannya, yang dimakannya, itu api itu terus mengisap. Maka tidak akan ada puas-puasnya, terus dia akan melakukan seperti itu. Makanya sekali seorang sudah terjerumus seperti itu, maka ini akan terus-menerus akan melaksanakan, menjadi kebiasaan. Itulah yang dikhawatirkan. Maka turunlah ajaran agama ini supaya kita dapat membentengi, sehingga kita dapat aman dan sentosa dalam kehidupan ini. Yang lemah kita jaga supaya tidak terjadi kezaliman pada diri anak yatim tersebut. Terus kalau seandainya Ustaz menanyakan bagaimana hukumnya dengan orang-orang koruptor ini, sebetulnya harus ada penegakan hukum lebih lanjutnya, begitu. Contohnya seperti hukum potong tangan itu berlaku ketika orang mencuri setelah diperingati berkali-kali, maka terjadilah hukum potong tangan. Mestinya koruptor itu lebih daripada itu. Karena kalau dia ditegakkan hukum Islamnya lagi. Kalau ditegakkan hukum Islamnya, insya Allah kita tidak akan ada orang-orang yang berani lagi dengan perbuatan koruptor tersebut. Kalau seandainya Ustaz dibuat, seandainya gini ya, dibuat, nah dalam fatwa MUI bagaimanapun, bukan fatwa MUI, dalam KUHP misalnya, dalam KUHP misalnya, dalam fatwa undang-undang Indonesia kita seperti Malaysia kan berani deh Ustaz. Narkoba barang siapa yang apa akan dihukum gantung. Iya. Maka kita seperti harus berani. Koruptor-koruptor itu kalau tidak bisa dengan undang-undang itu buat hukum agama ini. Ada yang berani mematuakannya bahwasanya yang koruptor itu kalau yang koruptor itu harus dihukum gantung. Kira-kira gitu atau dipotong tangannya. Tapi fatwa kadang-kadang kan tidak mengikat Ustaz, itu permasalahannya kan. Iya. Kalau memang undang-undang ini kan dia lebih berlaku kadang-kadang di dan lebih berlaku dan lebih menjadi rujukan di hukum dasar negara kita. Artinya begini Ustaz. Terkadang kita melihat banyak hukum itu tidak memihak kepada keadilan itu sendiri. Iya, betul. Makanya banyak orang yang mengatakan keadilan itu sendiri tidak didapatkan di pengadilan begitu. Bahkan kadang-kadang orang berkomentar banyak di koran-koran itu Ustaz. Sebetulnya orang-orang yang membuat undang-undang itu sebetulnya untuk menjaga mereka ketika mereka melakukan kesalahan undang-undang tersebut katanya begitu. Sambil begitu. Jadi untuk apa formasi hukum seperti ini sehingga yang kena itu hanya orang-orang yang lemah saja. Bahkan kalau kita melihat Ustaz berkaitan dengan masalah penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dana negara, saya melihat Cina jauh lebih berani daripada negara-negara lain begitu. Yeah. Mereka berani untuk menghukum ya para pejabat-pejabatnya yang melakukan penyelewengan itu dengan hukuman yang sangat tegas. Karena kalau kita melihat saat sekarang ini ya hukum Allah Subhanahu wa taala sudah dikesampingkan dan hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri pun mereka utaati. Makanya ada kadang-kadang ada semboyan yang mengatakan begini, adanya sebuah hukum itu untuk dilanggar begitu. Yeah. Jadi hukum itu dibuat untuk sebuah pelanggaran. Jadi kalau kita melihat lagi Ustaz kepada ayat ini, apakah mungkin kita melakukan katakanlah semacam hukum ini yang hukum yang ditetapkan kepada orang-orang Yahudi ini ya, diberlakukan lagi. Apa mungkin misalnya orang-orang yang jelas telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, kerusakan yang dia buat itu kerusakan yang lebih luas lagi pada masyarakat luas itu, seperti ini narkoba itu kan sesuatu yang dampaknya sangat luas dan memakan misalnya hak-hak rakyat ya, yang itu harusnya diberikan kepada rakyat. Apakah mungkin kita mengusirnya dengan cara mengusirnya atau mungkin kita suruh dia membunuh dirinya sendiri? Artinya hukum yang ditetapkan kepada orang-orang Yahudi itu diberlakukan kembali. Bagaimana menurut Ustaz? Kalau itu atas dasar perintah Allah dan Rasul masih kita lakukan. Tapi kalau sudah disempurnakan Allah karena rahmat Allah atas kasih sayang Allah kepada Rasulullah untuk umatnya, maka syariat itu disempurnakan gitu. Artinya masih banyak cara yang lain. Kira-kira apa itu cara-cara yang lain? Cara yang lain mestinya kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Maksudnya kalau seandainya kita tidak menjaga keadilan ini berdasarkan syariat Allah dan sabda Rasulullah, maka kita akan dapat kehancuran. Contohnya seperti ini dari Ustaz. Air yang Zubair itu tanah kebunnya itu lebih tinggi gitu kan daripada Hatib. Sedangkan Hatib ini protes setelah diapakan diberikan ketentuan kepada Rasulullah. Kan sungguh tidak masuk akal seandainya tanah yang paling bawah itu mengisi air duluan. Mestinya air mengalir itu dari yang hal yang tinggi dulu. Dari tempat yang tinggi. Tempat tinggi melalui tempat yang rendah. Mana mungkin dari tempat rendah akan mengalir tempat yang tinggi, kan begitu. Tapi mereka-mereka tidak banyak memahami. Ini kan terjadi pada saat-saat sekarang ini seperti itu. Banyak sebetulnya hal-hal yang perlu kita luruskan untuk terciptanya satu keadilan. Maka kalau sudah terciptanya satu keadilan, maka kehidupan kita itu akan tentram dan aman. Maka tidak ada satu sama yang lain yang saling menzalimi. Mungkin sampai di sini pertemuan kita dalam kajian tafsir surat An-Nisa ayat 66. Mudah-mudahan kita ketemu kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Fazlul Haq bersama saya Ustaz Ardiansah. Mohon maaf apabila dapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.